Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha alim, maha ilmu, lagi maha bijaksana. Allahumma amin. Para pendengar yang setia, dimanapun anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai anda dimanapun anda berada. Yang lalu kita telah membahas bagaimana anak-anak kecil pada zaman sahabat dulu, pada zaman salafus saleh, mereka dididik untuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka rela mengorbankan segalanya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan yang lalu, yaitu bagaimana para salafus saleh, para sahabat mengajarkan kepada anak-anaknya agar supaya mereka menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena anak kecil itu apabila diberi pelajaran akan benar-benar menempel pelajaran itu dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam jiwanya, sebagaimana kita memahat di atas batu. Salah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah ditanya apa yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kakeknya. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Di antara yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tinggalkan segala hal yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma semenjak kecil beliau telah diajarkan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan contoh untuk kita semuanya agar mendidik anak-anak kita di antaranya menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun yang pendek-pendek dulu enggak apa-apa. Kita pilih hadis-hadis yang pendek untuk dihafal anak-anak itu, di antaranya untuk mengenalkan mereka kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah ini juga telah dipraktikkan di beberapa sekolahan, yaitu di playgroup, di TK atau bahkan juga di SD, bagaimana mereka itu menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang banyak dihafal oleh anak-anak sekarang adalah hadis yang berbunyi la taghdab wa lakal jannah, jangan marah dan kamu akan mendapatkan surga. Sehingga anak-anak yang menghafal hadis ini itu selalu berdalil kepada ibunya atau ayahnya. Kalau ibu atau ayahnya marah, mereka selalu bilang la taghdab wa lakal jannah, jangan marah, nanti ibu masuk surga. Jangan marah, nanti ayah masuk surga. Ya enggak apa-apa. Bagus sekali diajarkan kepada anak-anak untuk menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan para salafus saleh dulu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan memberi upah Kalau dia hafal hadis diberi upah. Di antaranya hal ini terjadi kepada Ibrahim bin Adham rahimahumallahu taala, salah seorang yang terkenal kealimannya, kesalehannya dan kezuhudannya. Beliau, Syekh Ibrahim bin Adham, mengatakan, qala li abi ya bunayya utlubil hadith fa kullama sami'ta hadithan wa hafidtahu falaka dirham wa talabatul hadith ala hada. Kata Ibrahim bin Adham, ayahku berkata kepadaku, wahai putraku, carilah hadis. Apabila kamu telah mendengarkan satu hadis dan kamu menghafalnya, maka kamu saya beri satu dirham. Akhirnya beliau semangat mencari hadis, menghafalkan hadis dengan harapan satu hadis satu dirham. Kalau 40 hadis 40 dirham dan seterusnya. Nah, ini tidak apa-apa, ini cara juga metode pengajaran. Karena memang yang namanya anak-anak, mereka suka kalau diberi hadiah. Demikian pula anak-anak kita juga seperti ini, tidak apa-apa, kita niru. Kalau kamu hafal satu hadis, saya kasih 500 rupiah misalnya, atau 1000 rupiah. Atau berapa saja. Yang penting dimotivasi anak-anak itu. Walaupun mungkin pertamanya dia menghafal hadis karena untuk mendapatkan upahnya. Tapi lama-lama nanti setelah mereka paham, mereka pun akan mengejar ilmu hadis karena mereka merasa betapa perlunya ilmu hadis, menghafal hadis, dan akhirnya mereka pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kisah yang cukup menarik tentang seorang anak, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahumallahu taala, salah seorang tabi'in. Waktu itu ayahnya namanya Uyainah, dalam keadaan pailit, bahkan dililit oleh hutang. Kemudian ketika mereka berada di Mekah, ketika hendak sholat duhur di Masjidil Haram, beliau, Sufyan bin Uyainah ini ketika itu masih kecil, berada di pintu masjid. Lalu ada seorang tua yang datang dengan mengendarai keledai. Kemudian orang tua itu turun dari keledainya dan mengatakan, ya ghulam amsik alayya hadal himar hatta adkhul al masjid fa arka. Wahai anak kecil, tolong kamu pegang keledai saya ini. Saya mau masuk masjid dulu, mau sholat. Nanti setelah saya keluar, saya ambil lagi keledainya. Lalu Sufyan bin Uyainah mengatakan, ma ana bifa'ilin au tuhadditsuni. Saya tidak mau, kecuali syaratnya Anda memberikan kepada saya sebuah hadis. Jadi subhanallah ya. Jadi dia mau jaga keledainya, tapi upahnya kamu ajarkan kepada saya satu hadis. Lalu orang tua ini meremehkan, wa ma tasna'u anta bil hadis. Buat apa kamu mau belajar hadis, kamu masih kecil. Jadi diremehkan ya, dianggap ini anak kecil enggak ngerti apa-apa. Buat apa kamu minta hadis itu? Lalu akhirnya orang tua itu pun karena ingin keledainya dijaga, akhirnya dia mengajarkan hadis. Yaitu haddatsani. Anak itu mengatakan, ya saya tetap minta hadis pokoknya. Lalu diajarkan hadis. Orang tua itu mengajarkan hadis dengan sanadnya ya, dengan sanadnya dihafal hadis itu, bahkan dia diberi 8 hadis. Diberi 8 hadis. Karena diberi 8 hadis, akhirnya dia jaga keledainya. Dijaga keledai itu dan 8 hadis itu dihafal. Diulang-ulang sampai hafal. Setelah orang tua itu selesai sholat, dia keluar dari masjid. Lalu dia coba-coba tanya kepada anak kecil ini. Ayo, apa faedahnya hadis yang kamu hafal tadi itu? Faedahnya apa? Kamu masih ingat enggak hadis yang saya berikan tadi itu? 8 hadis itu. Ternyata subhanallah, anak itu masih ingat. Langsung dia sebutkan hadisnya ini dengan perawinya semuanya. Disebutkan 8 hadis semuanya dia hafal. Akhirnya orang tua yang mula-mula meremehkan anak ini jadi dia terkagum-kagum. Dia mengatakan barakallahu fiik, ta'ala ghadan ilal majlis. Masya Allah, semoga Allah memberkati kamu. Kalau gitu kamu besok silahkan datang ke majlis saya. Kamu besok belajar di majlis saya. Jadi ini betapa semangatnya anak-anak salafus saleh dulu. Dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama yang besar. Ya. Jadi belajar ilmu hadis. Dan orang tua itu adalah Amr bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Sementara anak itu adalah Sufyan bin Uyainah, yang kemudian dikenal sebagai ulama besar, salah seorang ulama tabi'in. Ada yang bernama Sufyan bin Uyainah, ada yang bernama juga Sufyan yang lainnya, Sufyan ats-Tsauri namanya. Ini Sufyan bin Uyainah. Masya Allah. Jadi anak kecil itu minta upahnya bukan uang, upahnya hadis. Saya mau jaga, tapi upahnya kamu beri saya hadis. Dan bukan hanya didengar saja, tapi benar-benar dihafalnya. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi-generasi kita bisa meniru kembali generasi salafus saleh yang perhatian mereka kepada ilmu agama luar biasa. Dan mereka kalau minta upah bukan upah uang atau materi, tapi mereka minta upahnya ilmu, ilmu hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ini adalah tanda kemajuan yang luar biasa. Demikian pula ada pula kisah dari seorang ayah yang benar-benar memotivasi anaknya untuk belajar ilmu hadis. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Kisah ini terjadi kepada seorang yang bernama Ali bin Asim. Ali bin Asim. Ali bin Asim punya ayah, ayahnya bernama Asim. Kata Ali bin Asim, dafa'a ilayya abi 100,000 wa qala idhhab fala ara laka wajhan illa bi 100,000 hadid. Kata Ali bin Asim, ayahku memberikan kepadaku uang 100,000. 100,000 ya, tapi tidak disebutkan di sini apakah 100,000 dinar ataukah 100,000 dirham. Yang jelas ini uang yang sangat banyak sekali, ini bukan sedikit. Ayahku memberi aku uang 100,000 dan ayahku mengatakan kepada aku, sudah kamu pergi dan aku tidak mau ketemu lagi dengan kamu sebelum kamu membawa 100,000 hadis. Subhanallah. Jadi kamu saya kasih uang 100,000 ini, kamu harus hafal 100,000 hadis. Maksudnya ayahnya benar-benar memotivasi anaknya untuk belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga bukan hanya hafalan saja, tapi juga nulis, nulis hadis. Belajar, anak-anak diajarkan untuk nulis hadis, lalu tulisannya itu diperiksa. Jadi biasa ya, mereka disuruh nulis lalu diperiksa oleh ayahnya tulisan hadis itu. Ini juga untuk membiasakan nulis hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hal ini bukan hanya berlaku untuk anak-anak laki saja. Jadi bukan hanya anak laki saja, belajar itu bukan miliknya anak laki saja. Perempuan juga wajib belajar. Bahkan putri daripada Imam Malik. Imam Malik ya, siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Beliau adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau punya seorang anak perempuan yang mana anak perempuan ini hafal kitab Muwatta. Muwatta ini kitab hadis yang hadisnya dikumpulkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Anaknya hafal. Padahal isinya itu banyak hadisnya. Anak perempuan ini hafal. Sementara di tempatnya Imam Malik itu beliau punya banyak murid. Punya banyak murid yang menghafal kitab Muwatta dan mereka setor, menyetorkan hafalannya kepada Imam Malik. Lalu anaknya Imam Malik ini, putri ini, berada di balik pintu. Jadi mendengarkan dari balik pintu. Sehingga kalau ada orang-orang yang setor hadis tadi, hadisnya ada yang keliru, anak ini tahu. Lalu diketuk pintunya. Diketuk pintunya bahwa hadis yang disetorkan itu ada yang salah. Kemudian Imam Malik mengingatkan, oh ini salah kamu, lalu diingatkan. Jadi anak perempuan ini hafal kitab Muwatta Imam Malik, kitab hadis yang berisi hadis-hadis yang sangat banyak. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Juga para salafus saleh dulu itu sangat menekankan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya sirah Nabi. Ini ya, sirah Nabi, diajarkan sirah Nabi. Saking pentingnya, sampai-sampai mereka mengajarkan sirah itu seperti mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang menekankan anak-anak kita belajar Quran, belajar Quran, belajar Quran, mereka dulu juga sangat menekankan belajar sirah, belajar sirah, belajar sirah. Baik sirah periode Mekah atau periode Madinah. Sehingga dikatakan oleh Al-Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi Ali Zainal Abidin ini adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra Al-Husain, cucu daripada sahabat Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan, kunna nu'allimu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Quran. Kunna nu'allam, ya. Kami diajarkan maghazi, yaitu sirah Nabi, terutama peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Qur'an. Jadi para sahabat dulu itu mengajarkan kepada anak-anaknya sirah Nabi, terutama peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Madinah, sebagaimana mereka mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ini perhatian yang luar biasa, ya, penting sekali diajarkan sirah Nabi. Kalau kita sekarang anak-anak kita ajarkan Al-Quran, ada metode Iqra, Qiraati, di TPQ-TPQ, maka juga perlu diajarkan sirah Nabi sebagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak itu ngaji Quran. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penting sekali. Bagaimana anak-anak itu akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tidak pernah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para pendengar yang setia rahimakumullah dimanapun Anda berada, para salafus saleh dulu, para sahabat diantaranya, mereka juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari berkah. Mencari berkah dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh, ya. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bertabaruk dengan tubuh beliau, dengan rambut beliau, bahkan dengan keringat beliau atau dengan yang lainnya, itu boleh. Tabaruk itu boleh. Di antaranya di sini kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu kisah ini tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha, beliau pernah suatu ketika mengambil keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu musim panas, ya, musim panas, Rasulullah berkeringat. Lalu keringat Rasulullah itu diambil, dimasukkan di dalam sebuah botol. Kemudian beliau, Ummu Sulaim, ditanya, "Ma tasna'ina ya Ummu Sulaim?" Wahai Ummu Sulaim, buat apa itu? Buat apa keringat itu? Kamu kok ngambil keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, narju barakatahu listibyanina." Wahai Rasulullah, kami berharap untuk bisa mendapatkan barokah daripada keringat Anda itu untuk anak-anak kami. Jadi kata Ummu Sulaim, semoga kami mendapat barokah nanti dari keringat Anda itu ya Rasulullah. Barokah itu untuk anak-anak kami. Lalu Rasulullah menyetujui. Rasulullah bilang, asobeta, kalau gitu kamu benar, kamu tidak salah. Jadi diajarkan anak-anak, diikatkan ya, ada keterikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga mengajarkan kepada anak-anak Al-Qur'an. Ini tidak kalah pentingnya. Yang wajib kepada anak-anak diantaranya pertama-tama adalah mengajarkan Al-Qur'an. Ini termasuk aslun min usulil Islam, diantara prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena kitab yang paling baik itu adalah Al-Quran. Kitab fikih yang paling baik adalah Al-Quran. Kitab akidah yang paling baik adalah Al-Quran. Kitab pelajaran apapun yang paling baik adalah Al-Quran. Dikenalkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Para salafus soleh dulu mengajarkan kepada anak-anaknya Al-Quran. Dan orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an. Itu adalah orang yang terbaik. Terutama anak-anak itu dianjurkan untuk hafal surat-surat pendek. Surat-surat pendek dianjurkan hafal, terutama lagi juz amma. Surat pendek seperti ya mulai dari wadduha sampai ke bawah. Itu adalah surat-surat pendek yang dikenal dengan qisar mufassal. Surat-surat pendek yang selalu terputuskan dengan bismillah di sana. Para sahabat dulu betapa menekankan untuk diajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak, dikenalkan dengan Al-Quran, sampai-sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apabila beliau itu khatam Quran, annahu kana idza khatamal Quran jama'a ahlahu wa waladahu fata'alahum. Jadi beliau kalau khatam Quran dikumpulkan keluarganya, anak-anaknya, lalu berdoa untuk mereka. Jadi orang itu kalau khatam Quran itu doanya mustajab. Jadi kalau kita khatam Quran itu ada doa yang mustajab. Sehingga di Al-Quran dulu-dulu itu setelah khatam Quran ada doanya. Ada doanya, doa khatam Quran. Dan para ulama juga memiliki doa-doa khatam Quran. Termasuk juga di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah itu ada doa khatam Quran. Jadi khatam Quran berdoa, doa mustajab. Sahabat Anas bin Malik kalau khatam Quran dikumpulkan, keluarga kumpul, anak-anak kumpul, lalu berdoa untuk mereka. Ini juga untuk mengajarkan kepada mereka cinta Quran. Ayahmu khatam Quran, kamu juga mestinya niru ayahmu supaya kamu khatam Quran. Orang tua, bapak dan ibu yang memotivasi anak-anaknya untuk belajar Quran, untuk ngerti Quran, untuk hafal Quran, maka ini adalah orang tua yang berbahagia, orang tua yang beruntung. Kenapa dia bahagia dan beruntung? Karena nanti orang tua ini mendapat kedudukan di sisi Allah yang sangat mulia. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, orang tua ini albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya nanti hari kiamat oleh Allah akan diberi mahkota. Diberi mahkota, diberi kedudukan, diberi kehormatan. Kenapa? Karena anaknya itu bisa membaca Quran, atau anaknya itu hafal Quran, atau anaknya itu juga mengerti Al-Quran. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga Allah mencintai, menyayangi dan mencurahkan ridhonya kepada Anda semuanya. Di samping anak-anak diajarkan baca Quran, kemudian maknanya Quran juga penting. Jadi diajarkan terjemahannya sekaligus tafsirnya. Ini penting sekali. Surat-surat pendek terutama itu sangat bagus ya. Misalnya surat Az-Zalzalah, artikan kepada anaknya artinya gini, gambaran kiamat. Atau misalnya surat Al-Kafirun, terangkan kepada anak-anak bagaimana sikap kita kepada orang kafir. Atau surat Wal-Asri, bagaimana sekaligus juga artinya, terjemahannya, sehingga anak-anak itu di samping bisa baca Quran, faham juga makna daripada Al-Quran. Surah-surah pendek saja yang insya Allah mereka dengan mudah menghafalnya. Kalau kita lihat salafus soleh dulu sangat menekankan ini, sehingga anak-anak kecil sudah hafal Quran. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, "Hafidtul Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin." Aku hafal Quran ketika aku berusia 7 tahun. Imam Syafi'i ya, 7 tahun hafal Quran. "Wa hafidtul Muwatta wa ana ibnu asyr." Dan aku hafal kitab Muwatta. Muwatta-nya Imam Malik tadi itu kitab hadis yang berisi sekian banyak hadis, itu ketika aku umur 10 tahun. Masya Allah ya, orang-orang dulu Imam Syafi'i. Kenapa seperti ini? Ya karena orang tuanya itu kalau gendong dia itu baca Quran. Kalau mau tidur dibacakan Quran, terus Quran, Quran, Quran, sehingga umur 7 hafal Quran. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Zaman sekarang ini pun juga masih banyak anak-anak kecil hafal Quran. Di Mesir, di negara Arab itu banyak. Anak kecil umur 7, umur 10 hafal Quran itu biasa. Jadi karena lingkungannya, karena dorongan-dorongan dari orang tua, motivasinya, dan yang lainnya. Inilah mungkin para pendengar yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang bagaimana para salafus saleh dulu menekankan kepada anak-anaknya untuk menghafal hadis, menghafal Quran, untuk cinta hadis dan cinta Quran. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan kepada kita motivasi untuk meniru mereka, sehingga anak-anak kita kita ajarkan untuk menghafal hadis, menghafal Quran, dan mereka di kemudian hari menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat untuk semua umat manusia. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mitra pendengar cerita Sukomarima Radewai Islam yang RFM, tentunya di kesempatan pagi hari ini baru saja kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Abdullah Hadromi mengenai pendidikan anak dalam Islam. Dan di kesempatan pagi ini juga kami buka sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya, bagi Anda yang ingin sharing mengenai anak didik Anda. Anda bisa langsung gabungkan di SMS Center di 081334183554. Dan untuk bagi Anda yang bertanya, mungkin kami berharap sesuai dengan materi yaitu pendidikan anak dalam Islam. Dan alhamdulillah di SMS Center ada beberapa yang sudah masuk, mungkin bisa kami bacakan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, apa boleh mengajari anak saya umur 3 tahun berdoa dengan dinyanyikan diiringi musik seperti di CD? Kemudian yang kedua, saya diminta orang untuk mengajar ngaji privat, jika lagi haid sedang bacanya salah, bagaimana cara membenarkan? Sedangkan saya tidak ada penggantinya, dulu pernah ada tapi muridnya enggak mau. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi, bagaimana, apakah boleh mengajar anak umur 3 tahun diajarkan berdoa tapi dengan dinyanyikan diiringi musik? Ya. Ya, kita kembali kepada hukumnya musik ya. Hukumnya musik itu para ulama pendapat yang benar itu adalah hukumnya tidak boleh musik ya. Jadi sehingga tidak, jangan mengajarkan kepada anak-anak berdoa apalagi dengan diiringi oleh musik. Jadi jangan dilakukan itu. Jadi tanpa diiringi oleh musik. Kemudian mengenai ketika Anda mengajar ngaji, ngajar ngaji ya murid-muridnya, lalu ketika Anda dalam keadaan haid datang bulan, apakah boleh kalau ada salah diingatkan? Boleh, enggak apa-apa. Jadi belajar mengajar itu insya Allah tidak ada khilaf tentang bolehnya. Kalau ada muridnya yang salah dalam baca, maka Anda mengingatkan dan itu tidak apa-apa. Dan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya agar anak saya tidak jawab terus kalau dinasihati? Karena usianya sudah 8 tahun, mohon nasihatnya. Terima kasih. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi beliau punya anak usia 8 tahun, kalau dinasehati selalu jawab. Nasehati selalu jawab terus. Bagaimana caranya? Ya, dicari sebabnya dulu. Sebabnya apa? Kenapa dia ketika dinasihati kok selalu jawab? Pertama-tama Anda harus bersyukur kepada Allah. Itu berarti anak Anda anak yang cerdas insya Allah. Jadi dia anak yang cerdas dan dia adalah anak yang kritis. Alhamdulillah, punya anak cerdas, punya anak yang kritis. Tinggal diarahkan saja, diarahkan saja bahwa kalau orang tuanya itu berbicara, anak itu harus mendengarkan, nggak boleh jawab terus. Diarahkan saja, jangan dimarahi, diarahkan saja. Kemudian biasanya anak itu mencari perhatian. Biasanya mungkin dia karena kurang diperhatikan, akhirnya dia mencari perhatian. Mencari perhatiannya diantaranya ini, kalau dinasihati selalu menjawab terus. Nah, berarti kita perlu mencurahkan perhatian lebih kepada anak itu. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapinya. Insya Allah kalau dia diberi perhatian yang cukup, istilahnya itu egonya itu dipuaskan, insya Allah dia akan nurut. Jadi sebenarnya dia ingin menampakkan dirinya, tapi kalau sudah terakui dirinya, insya Allah dia akan menjadi anak yang penurut dan mudah. Dan juga doa kepada Allah, jangan lupa doa. Doa itu ada kekuatannya, doakan kepada Allah. Semoga anak-anak Anda itu oleh Allah dijadikan anak yang sopan, yang akhlak. Kalau diberi nasihat tidak selalu jawab dan semisalnya. Insya Allah doa ada kekuatannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga selalu dirahmati Allah, bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar segala kebaikan yang dilakukan semata-mata karena Allah? Misalnya jika kita jangan marah karena Allah, jadi bukan hanya karena mengharap surga saja, agar anak-anak kita lebih mendekati yang menciptakan surga. Afwan kalau saya salah. Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga ridha Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Jadi pertanyaannya ini, bagaimana anak-anak kita itu mengerjakan segala kebaikan semata-mata karena Allah. Jadi bukan hanya karena kepingin surga. Ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Anak kita berbuat untuk kepingin surga itu tidak apa-apa. Itu benar itu. Al-Quran itu dari awal sampai akhir isinya itu adalah motivasi. Motivasi supaya kita beramal untuk mencari surga, supaya kita beramal takut neraka, di samping juga karena cinta Allah. Jadi lengkap. Jadi tidak apa-apa. Anak-anak dimotivasi supaya beramal masuk surga, takut neraka, tidak apa-apa, tidak masalah. Walaupun dia juga dikenalkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa orang itu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak apa-apa ya. Adapun tentang mengajarkan kepada anak-anak supaya karena Allah, ya memang harus. Terangkan aja kepada dia bahwa orang itu kalau berbuat suatu amalan, niatnya bukan karena Allah, ya dia tidak dapat apa-apa. Adapun kepingin surga itu juga karena Allah. Karena Allah yang nyuruh kita beramal untuk mendapatkan surga, mencari surga, ingin surga. Jadi tidak ada masalah itu ya. Kita motivasi anak beramal dengan surga itu tidak apa-apa dan itu benar. Assalamualaikum, bagaimana menghadapi anak yang kalau diajari mengaji sulit sekali, tapi kalau diajari menyanyi lebih cepat hafal? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang karena dunianya anak biasanya dunia menyanyi. Apalagi di kita itu yang paling banyak menyanyi, di TK-TK, di mana-mana yang paling banyak menyanyi. Ya. Tapi insya Allah ngaji pun juga sama dengan nyanyi. Artinya kalau sudah biasa diperdengarkan, dia akan cepat hafal. Betul sekali itu. Anak-anak kita itu kalau mendengarkan nyanyian sekali dua kali, dia langsung hafal. Mendengarkan nyanyian. Demikian pula kalau mendengarkan Quran, sekali dua kali hafal. Hanya kita mau memperdengarkan Quran kepada dia atau tidak. Sekarang ini kan ada handphone ya, handphone yang bisa untuk ngerekam ayat-ayat Quran. Nah, itu perlu para ibu ya punya handphone itu yang bisa ngerekam ayat-ayat Quran. Nah kalau mau tidur disetelkan handphone itu, taruh sampingnya, disetel. Ayat-ayat pendek saja, juz amma, atau misalnya dari wadduha sampai ke bawah. Insya Allah anak-anaknya ibu kalau mendengarkan itu, ya 10 hari, berapa hari, insya Allah nanti akan hafal. Daripada mendengarkan musik-musik. Betul ini mujarab, ini benar-benar terbukti. Karena handphone kan selalu bersama kita. Jadi kalau mau tidur taruh di sampingnya, di setel aja handphonenya, biar dia ngaji handphonenya. Nanti anak-anak kita mendengar itu sekali, dua kali nanti hafal. Tiba-tiba dia disuruh mengucapkan, bisa hafal dia ayat-ayat Quran. Jadi kalau menyanyi cepat hafal, kenapa kalau ngaji tidak? Padahal bisa itu. Ya. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga dirahmati Allah, bagaimana seorang mengakui orang tua angkat sebagai orang tuanya sendiri padahal kedua orang tuanya masih hidup? Dan bagaimana seharusnya kita harus memanggil orang tua angkat tersebut? Karena kami tidak di dalam hadis Imam Muslim disebutkan bahwasanya mengakui orang lain sebagai bapaknya maka kafirlah ia. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda dan semua pendengar setia. Jadi ini bagaimana hukumnya ini? Orang tua angkat diakui sebagai orang tuanya sendiri padahal dia masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Ini termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar, bahkan Rasulullah juga menyebut sebagai kekufuran. Kekufuran ya, at-ta'nu fil ansab, tidak mengakui nasab. Jadi seandainya kita mengadopsi anak, boleh, mengadopsi anak itu boleh. Tapi dengan catatan, anak itu tetap dinisbahkan kepada ayahnya dan ibunya yang asli. Nah kalau dikelabui, ditutupi orang tuanya yang asli, dianggap ini anaknya, itu adalah dosa besar. Bahkan termasuk kekufuran. Kekufuran. Jadi dilarang keras dalam Islam. Harus orang tua itu, harus anak itu dinisbahkan kepada orang tuanya yang asli, bapak dan ibunya yang asli, bukan orang tua angkatnya. Baik bapak ibu yang asli masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, tetap dinisbahkan kepada orang tua yang asli itu. Jadi tidak boleh dinisbahkan kepada yang lainnya. Dan itu adalah termasuk suatu perkara yang dosa. Ya. Dan sebelumnya kami undang Anda bagi Anda ingin bertanya, bagi Anda ingin sharing mengenai anak Anda atau mungkin sebagai Anda sebagai seorang guru atau pendidik, Anda ingin sharing mengenai anak didik Anda bisa langsung gabungan di SMS Center di 081334183554. Sekali lagi di 081334183554. Dan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah caranya orang tua dan anak-anak bersungguh-sungguh dan meneladani setiap gerak laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mencintai beliau, maka otomatis cinta Allah Subhanahu wa taala pun akan mengalir kehidupan kita. Syukran dari Kromenga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda dan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya orang tua dan anak-anak bersungguh-sungguh dan meneladani setiap gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Caranya ya tentu saja kita harus tahu siapa Rasulullah SAW, tahu akhlaknya, tahu pribadinya, bagaimana kesabarannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, harus tahu itu. Jadi pertama harus dipelajari dulu. Setelah kita mempelajari dan setelah kita tahu, maka nanti setelah itu baru kita bisa menirunya. Meniru, ditiru. Karena semua perilaku Rasulullah SAW adalah yang baik dan beliau adalah merupakan uswah qudwah. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Jadi dipelajari ya, kemudian ditiru. Karena kita harus yakin kalau kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kita akan sukses. Sukses dunia akhirat, kita beruntung di dunia dan di akhirat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah berarti cinta Allah. Kita mencintai Rasulullah berarti kita cinta Allah, dan kita juga akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang sudah sering disebutkan ya, bahwasanya kalau bisa di rumah kita itu di samping baca Quran tiap hari juga diadakan pengajian sirah tiap hari. Jadi baca sirah Nabi tiap hari, cerita sirah Nabi. Kenapa? Karena kalau kita membicarakan seorang yang mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang soleh, apalagi Nabi, itu akan turun kepada kita rahmat Allah, kasih sayang Allah. Menyebut-nyebut Rasulullah, turun rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu, jadi berarti kita harus mempelajari sirah beliau, pribadi beliau, lalu kita berusaha untuk menirunya, dan kalau kita meniru beliau, pasti kita menjadi orang yang berhasil, yang sukses di dunia dan di akhirat, dan kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan kumpul dengan beliau, kumpul di dunia dan juga kumpul di akhirat nanti di dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz yang dimuliakan Allah. Mumpung anak saya libur, tolong dijelaskan tentang kewajiban dan tuntutan dan tuntunan dan tuntunan tuntutan ya. Tuntutan untuk anak yang memasuk yang masuk balik sudah haid, mohon penjelasannya. Syukra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Anda dan kepada semuanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi apa saja kewajiban dan tuntutan anak yang sudah baligh, kalau perempuan sudah haid. Iya. Kalau sudah baligh atau sudah haid berarti sudah mukallaf. Mukallaf itu dia sudah diberi beban berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Yang dilakukan, ya sholat bagi dia sudah menjadi wajib. Dia sudah kena tanggungan sendiri. Dia kalau berbuat baik mendapat pahala, kalau berbuat buruk dia mendapatkan dosa. Jadi ya ditekankan masalah sholat. Anda sekarang sudah besar, sudah baligh, sholat bagi ya kamu sudah wajib. Kamu harus sholat dengan baik. Kemudian juga masalah aurat, nutup aurat ya. Pakai kerudung, pakai jilbab. Pakai jilbab yang syar'i. Kamu kalau keluar rumah atau kalau ketemu laki-laki yang bukan mahram, bukan mahrammu, memakai jilbab yang syar'i. Pakai jilbab yang syar'i. Kemudian juga pokoknya kewajiban-kewajiban semuanya berlaku. Ya puasa, ya haji, ya umroh, ya yang lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian juga diterangkan, kamu sekarang sudah bukan anak kecil lagi, kamu sekarang sudah besar, sudah bukan anak kecil. Kamu harus lebih dewasa. Sikapmu kepada orang tuamu harus lebih dewasa lagi. Sikapmu kepada keluargamu, adikmu, kakakmu, sikapmu kepada family-family, kepada teman, kepada orang tua, kepada guru harus sudah berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, terangkan seperti itu. Intinya kamu sekarang sudah seperti orang yang lainnya, seperti bapakmu, seperti ibumu, dan seperti orang dewasa yang lainnya. Kalau berbuat baik, kebaikan itu untukmu sendiri. Kalau berbuat buruk, maka dosanya yang kena juga kamu sendiri, bukan lagi tanggungan orang tua. Terutama yang ditekankan di sini adalah masalah jilbab ya. Masalah jilbab, supaya tidak disepelekan masalah jilbab ini. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai yang saya hormati. Ya. Apakah kewajiban orang tua kepada anak itu hanya sampai ia sudah menikah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menghormati Anda dan semuanya di dunia dan di akhirat. Jadi memang orang tua itu mendidik anak ya, mulai dari lahir, dididik terus sampai baligh, sampai menikah. Nah, setelah menikah, ya dia mengikut suaminya. Jadi kalau anak perempuan setelah nikah dia menjadi tanggung jawab suaminya, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Tapi tetap ya, kalau ada yang tidak benar tetap orang tuanya menasehati, seperti itu. Demikian pula kalau anak laki, kalau anak laki sampai baligh sampai dia bisa mandiri, sudah diusahakan dia mandiri, tidak lagi menjadi beban tanggung jawab orang tuanya. Hanya saja kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan kita tahu, ya harus memberikan masukan terus. Misalnya dia enggak sholat, ya diingatkan terus suruh sholat. Jadi kalau dia meninggalkan kewajiban, disuruh mengerjakan kewajiban. Kalau dia sudah mengerjakan kewajiban, ya disuruh dia istiqomah dengan kewajiban-kewajibannya itu. Jadi begitu. Jadi memang kalau sudah nikah, kalau anak perempuan ya, dia sudah ikut suaminya. Tanggung jawab suaminya bukan lagi tanggung jawab orang tua, tapi orang tua tetap mengawasi terus. Kalau nanti ada penyimpangan-penyimpangan, orang tua memberi masukan-masukan seperti itu. Ya. Barakallahu fi. Ustaz, bagaimana memotivasi diri untuk menghafal hadis dan Quran? Bagaimana mengubah anak wanita untuk tidak pakai celana? Terus jin. Ya. Karena orang tua mereka mengizinkan mereka pakai jin. Pakai celana. Ya, wafika barakallah. Semoga barokah dari Allah terlimpah kepada Anda. Jadi bagaimana motivasi diri untuk hafal Quran dan hafal hadis? Ya, kita harus meyakini keutamaannya. Orang punya ilmu itu keutamaannya lebih daripada orang tidak punya ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaan orang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu seperti keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang biasa. Kemudian juga orang yang punya ilmu ibaratnya dia rembulan yang bisa menerangi sekitarnya. Kemudian orang yang punya ilmu itu pula dia mendapat derajat yang sangat tinggi. Yarfa'illahul ladina amanu walladina utul ilma darajat. Jadi orang punya ilmu itu Allah diangkat derajatnya tinggi. Berarti Anda kalau hafal hadis, hafal Quran, berarti Anda punya ilmu. Berarti Anda mempunyai derajat yang tinggi di bawahnya orang yang tidak punya ilmu. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Itu motivasi diri. Jadi kita motivasi diri kita bahwa kita mendapat keutamaan yang luar biasa kalau kita ini mempunyai ilmu. Ada kalanya dua orang itu sholat, sama sholatnya berdekatan, tapi beda antara keduanya seperti beda antara langit dan bumi. Kenapa? Karena ilmunya tidak sama. Ini sholat dengan penuh ilmu, ini sholat ilmunya apa adanya. Jadi beda. Jadi ilmu itu menjadikan orang mempunyai derajat yang sangat tinggi. Kemudian juga alangkah senangnya kalau di dalam dada kita ini ada Qur'annya, di dalam dada kita ini ada hadisnya, subhanallah. Jadi firman Allah ada dalam dada kita, hadisnya Rasulullah ada dalam dada kita. Ini betapa utamanya, luar biasa orang itu. Ya. Kemudian mengenai anak-anak memakai celana ya, apalagi celana-celana ketat, ya diberi masukan aja bahwa itu tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, yang mana mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya surga. Tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang jauh. Ya, kemudian juga mereka kalau pakai celana ketat kan mengganggu orang laki-laki sehingga mereka terganggu hatinya, terganggu pikirannya. Karena bagaimanapun juga di jalanan ya kita kelihatan, tidak lihat tapi juga kelihatan. Berarti dia telah merusak orang. Yang penting tugas kita adalah memberikan masukan dan masukan, penjelasan, keterangan. Kemudian yang merubah hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa untuk menyampaikan terus. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah, di RDI sering diputar sebelum pengajian ayat Quran yang artinya bagi orang yang beriman menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Itu surat apa ayat berapa? Syukran. Ya, tadi telah saya bacakan ayatnya ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Itu berada di dalam surat, sebentar ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman itu oleh Allah diangkat derajatnya. Dan terutama lagi adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu berilmu. Saya itu hafal ayatnya, cuman kadang-kadang nomor-nomor ayatnya itu yang kurang hafal. Ya, insya Allah itu berada di dalam surat Al-Hadid ya. Sebentar ya, nanti menyusul ya, tentang nama suratnya surat apa, kemudian juga ayatnya ayat berapa. Yang jelas ayatnya berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fadal. Assalamualaikum, semoga Ustaz selalu hidup bahagia dunia akhirat. Bagaimana menghilangkan lemah jiwa pada anak dewasa seperti minder, kurang pede dan lain-lain karena telah terbiasa sejak kecil. Syukron. Ya. Jadi ini pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi bagaimana menghilangkan lemah jiwa pada anak dewasa seperti minder, kurang pede dan yang lainnya. Biasanya penyakit-penyakit kejiwaan anak seperti ini itu karena masa kecilnya dulu. Jadi mungkin masa kecilnya dulu itu dia terlalu ditekan, suka dimarahi, ya akhirnya besarnya menjadi seperti ini. Nah sekarang berarti dia ini harus sering dibesarkan hatinya. Dibesarkan hatinya, sering diberi kepercayaan. Beri kepercayaan ya. Karena kalau kita tidak memberikan kepercayaan kepada anak, akhirnya anak itu menjadi anak yang kurang percaya diri. Jadi dia menjadi anak yang tidak percaya diri. Jadi kita perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak itu. Kemudian juga dibesarkan hatinya. Beri kepercayaan. Walaupun dia salah, tidak apa-apa. Ini loh kamu saya beri kepercayaan. Salah, tidak salah, kerjakan. Tidak apa-apa, salah pertama, salah kedua, salah ketiga. Nanti lama-lama dia akan, oh ternyata saya dipercaya ya. Kalau gitu saya harus menjaga kepercayaan ini. Nah timbul kepercayaan dirinya. Tapi kalau salah, oh tuh, jangan saya tidak percaya sama dia, saya kurang yakin. Ya akhirnya dia benar-benar menjadi anak yang kurang percaya diri. Karena memang kita tidak percaya kepada dia. Jadi itu yang sering diberi kepercayaan. Sudah, kamu saya beri kepercayaan ini. Jangan, saya tidak mampu. Tidak, pokoknya kamu saya beri kepercayaan ini. Seandainya dia nanti salah, tidak apa-apa. Saya tetap percaya kepada kamu. Lakukan lagi. Salah lagi, tidak apa-apa. Saya tetap percaya kepada kamu. Nanti akhirnya anak itu yakin. Oh, ternyata saya dipercaya betulannya. Timbul percaya dirinya. Saya tidak akan mengecewakan dia. Saya harus benar-benar bisa menjaga kepercayaan ini. Ya. Kemudian mengenai ayat yang tadi itu ya. Itu di dalam surat Al-Mujadalah ayat nomor 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat nomor 11. Ya, fadal. Assalamualaikum Ustaz yang dipilih Allah. Bagaimana caranya mendidik anak yang berumur 5 tahun mau sholat lagi padahal dulu mau diajak sholat, sekarang malas lagi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang pilihannya. Jadi ini anak umur 5 tahun, bagaimana caranya mendidik sholat? Ya, kalau anak umur 5 tahun itu enggak usah dipaksa-paksa sholat ya. Kalau mau ikut sholat enggak apa-apa. Kalau enggak mau ikut sholat ya enggak apa-apa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu umurnya 7. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7. Jadi kalau sudah umur 7, nah itu diperintahkan untuk sholat. Kalau di bawah 7, ya tidak apa-apa, semaunya dia. Mau diajari, diajak, tidak mau, tidak apa-apa. Umur 7 disuruh. Umur 10 tidak mau sholat, dipukul. Tapi pukulan-pukulan yang mendidik, tidak menyakiti, tidak melukai. Pukulan-pukulan cinta dan kasih sayang. Assalamualaikum Pak Ustaz, aku mau tanya tentang berteman dengan SMS-an. Itu boleh enggak? Misalnya dengan aku menyapa temanku. Hei, gimana kabarnya? Hei, gimana kabarmu? Baik-baik aja. Kan? Itu boleh apa enggak, Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini temannya ini lawan jenis atau sejenis? Kalau lawan jenis, ya enggak usah SMS-an. Kecuali kalau ada perlu ya, dan itu pun aman dari fitnah, seperlunya tidak apa-apa. Jadi kalau lawan jenis tidak usah. Kalau sejenis sama-sama perempuannya tidak apa-apa, SMS-an boleh. Assalamualaikum Ustaz, memiliki nama anak itu apa Seperti mendoakan anak itu nanti. Mohon kasih contoh Ustaz nama yang baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang memang kita dianjurkan memberikan kepada anak-anak kita nama-nama yang baik ya. Dengan harapan nama menjadi doa-doa kita. Karena kan kita panggil tiap hari, mudah-mudahan menjadi doa. Betul sekali itu. Dan nama-nama yang baik itu ya banyak. Nama-namanya orang soleh, nama-namanya nabi, nama-namanya para sahabat, sebaik semuanya. Atau nama-nama diambil dari Asma'ul Husna. Asma'ul Husna tambahi Abdul ya. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Jabbar, Abdul Qayyum. Ya itu semuanya bagus. Hamba Allah yang maha pengasih, hamba Allah yang maha pemurah, hamba Allah yang maha kuat, hamba Allah yang maha perkasa. Itu bagus semuanya. Atau nama juga nama Muhammad atau Ahmad atau Mahmud bagus. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bagus. Kalau perempuan ya yang bagus-bagus nama wanita-wanita sempurna itu. Ada 4 wanita sempurna. Asia bagus. Maryam bagus. Khadijah bagus. Fatimah bagus. Nama-nama istri Nabi bagus. Aisyah, Hafsah, Maimunah, Juwairiyah, Romlah bagus. Banyak nama-nama baik. Pokoknya yang artinya itu bagus. Kemudian juga nama-nama orang soleh. Dan itu adalah upaya-upaya kita ya. Upaya mudah-mudahan anak ini meniru perilaku orang soleh itu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saya ingin bertanya bagaimana caranya mendidik anak agar berperilaku Qur'ani dan cara menerapkan agar anak hafal Al-Qur'an. Apa berpengaruh pada saat mengandung? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dari Laili di Dieng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan dan merahmati Anda dan kita semuanya. Jadi bagaimana caranya mendidik anak supaya berperilaku Qur'ani dan supaya bisa hafal Qur'an. Ya. Kalau supaya berperilaku Qur'ani, ya tentu di antara yang paling penting itu adalah contoh. Contoh dari orang tua. Orang tua itu harus memberikan contoh. Insya Allah kalau memberikan contoh baik, mereka akan niru orang tuanya. Karena orang tua itu adalah ibaratnya benda. Anak-anak ibaratnya bayang-bayang. Kalau bendanya lurus, insya Allah bayang-bayangnya lurus. Kalau bendanya bengkok, kita sulit mengharapkan bayang-bayangnya itu akan lurus. Jadi diberikan contoh-contoh, insya Allah anak-anak itu suka mencontoh, suka niru. Orang tuanya berperilaku baik, orang tuanya berperilaku Qur'ani, insya Allah anak-anak juga meniru berperilaku Qur'ani. Dan juga jangan lupa sekali lagi doa, doa, doa, dan doa. Kemudian mengenai hafal Qur'an, ya kalau memang orang tuanya bisa nangani sendiri ya, nangani sendiri misalnya anak itu diajarkan hafalan Qur'an, orang tuanya mengajarkan, lalu setor ke orang tuanya bisa. Kalau seandainya enggak mampu orang tuanya, ya harus dimasukkan di sekolahan tahfidzul Qur'an. Jadi sekolah hafalan Al-Qur'an. Karena ada sekolah-sekolah tahfidzul Qur'an atau juga pondok pesantren tahfidzul Qur'an, menghafal Qur'an. Itu lebih bagus lagi karena mereka berada di dalam lingkungan yang memang lingkungan para penghafal Al-Qur'an. Sehingga lebih memudahkan mereka untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian apakah berpengaruh pada saat mengandung? Oh iya, pengaruhnya besar. Jadi kalau mengandung anak itu jangan diperdengarkan musik. Itu cara pendidikan kafir, cara pendidikan sekuler, cara pendidikan yang tidak islami. Katanya kalau ngandung nanti anaknya di kandungan itu dikasih diperdengarkan musik supaya tambah cerdas. Itu cara pendidikan yang tidak islami, sekuler, jauh dari Islam. Jadi enggak benar itu ya. Imam Syafi'i enggak pernah didengarkan musik tapi cerdas. Para ulama enggak pernah didengarkan musik tapi cerdas. Jadi itu cara pendidikan yang tidak islami, yang sekuler, jangan ditiru. Nah, didengarkan aja Al-Qur'an. Dengarkan Al-Qur'an oleh anak masih kecil, orang tuanya baca Qur'an, mendengarkan murattal ya, bayangkan anaknya di dalam perut itu mendengarkan juga. Insyaallah itu banyak pengaruhnya. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Saya seorang akhwat kepingin bisa menghafal Al-Qur'an tapi terkadang sering lupa. Apa ada amalan yang membuat kita bisa cepat memahami dan menghafalnya? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi di antara amalan ya, membuat kita bisa cepat memahami dan menghafal Quran, pertama-tama ya tentu saja sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh ya, punya tekad sungguh-sungguh, lalu berusaha menghafal, menghafal dan menghafal. Adapun metode menghafal itu masing-masing orang caranya berbeda-beda. Ada yang membaca diulang-ulang seperti itu. Kemudian juga selalu berdoa kepada Allah mohon pertolongan. Kemudian juga meninggalkan maksiat. Nah ini penting, meninggalkan maksiat. Karena ilmu agama itu gak bisa ketemu dengan maksiat. Begitu kita maksiat aja banyak lupa, lupa. Banyak maksiat, ya maksiat mata, maksiat apa. Nanti ilmunya kacau. Ilmunya kacau, gampang lupa. Menghafal sulit. Jadi tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengadu kepada gurunya, hafalan beliau kok agak kacau. Syakautu ila waki'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala liya'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu li'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi', yaitu tentang hafalanku yang memburuk. Lalu guruku mengatakan tinggalkan maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Ini Imam Syafi'i, maksiatnya apa? Beliau tidak ada. Paling-paling orang dulu itu mungkin kalau ketaatannya kurang dianggap berbuat maksiat. Biasa bangun malam jam 2 lalu terlambat bangun malam jam 3 dianggap maksiat. Ya, apalagi maksiat kita sekarang, maksiat mata, maksiat segala macam, mulut, telinga, hati semuanya. Jadi tinggalkan maksiat. Jadi sungguh-sungguh, serius, ada kemauan keras, berusaha, berusaha, berusaha, berdoa, berdoa dan berdoa. Kemudian tinggalkan maksiat. Insya Allah, Allah akan membuka pintu. Ada kemauan, ada jalan. Assalamualaikum Ustaz, yang disayangi Allah. Anak saya autis, hiperaktif. Hafal surat-surat pendek, apa doa agar anak saya bisa tenang, tidak hiper, tambah sembuh. Terus sembuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan sayangnya kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi alhamdulillah anak Anda walaupun autis ya, hiperaktif, tapi hafal surat-surat pendek alhamdulillah. Kemudian dan yakinlah bisa sembuh ya, itu bisa sembuh. Banyak anak-anak yang dulu sakit hiperaktif, ya, autis bisa sembuh, tapi membutuhkan ketelatenan, kesabaran dari orang tua dan pendidik. Harus sabar menghadapi anak seperti itu. Insya Allah kalau Anda sabar dan terus mendidiknya, insya Allah dia akan sembuh. Tinggal tunggu waktu saja. Allah tidak mungkin menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Ada sembuhnya nanti. Mengenai doanya apa? Ya doanya bebas, Anda doa bebas ya. Doakan segala macam dengan bahasa Anda, bahasa Indonesia boleh. Yang penting jangan lupa kalau berdoa itu memuji-muji Allah dan bersolawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan dengan khusyuk ya Allah, sembuhkan anakku ya Allah, jadikanlah anakku menjadi anak yang normal. Ya doa, Anda karang sendiri tentang redaksi doanya itu. Yang penting dari hati yang paling dalam dengan bahasa hati. Dan Allah mendengarkan doa Anda, Allah mengabulkannya, insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz, yang dimuliakan Allah SWT. Apakah orang yang hafal Al-Quran dijamin masuk surga? Bagaimana menasihati orang yang lebih tua yang salah baca waktu khataman? Bagaimana hukumnya hafal khataman? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah SWT memuliakan Anda dan semuanya di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang hafal Quran itu dijamin masuk surga, ya itu pasti ya. Tapi tentu saja diamalkan, karena kalau nggak diamalkan ya percuma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal Quranu hujjatun laka aw alaik. Quran itu menjadi hujjah, argumentasi yang mencelakakan kamu atau yang membela kamu. Jadi Quran itu bisa mencelakakan kamu, bisa membela kamu, tergantung. Kalau kamu baca, kamu amalkan, Quran bela kamu. Kalau kamu baca, tidak kamu amalkan, ya Quran malah mencelakakan kamu. Jadi begitu. Jadi kalau orang bacanya salah, ya diingatkan ya, walaupun orang tua diingatkan, cuman mungkin caranya cara yang bagus, cara yang baik, cara yang terpuji, yang sopan, yang akhlak, tidak ada kesan meremehkan seperti itu. Ya, ampun. Ustaz, sebentar lagi anak-anak lulus. Kemudian masuk pesantren, sebaiknya ilmu Quran dulu atau ilmu-ilmu lain? mereka dari sekolah umum. Jazakumullah khair. Ya, ya kalau kita wa iyyakum ya. Jadi kalau kita belajar, kalau kita tanya prioritas, yang diprioritaskan mana? Ya Quran dulu. Semuanya ulama mengatakan prioritasnya Quran dulu. Quran dulu, kemudian baru yang lain, atau berjalan bersama-sama, ya Quran, ya hadis, jalan sama-sama, jalan dua-duanya. Jadi Quran itu harus kitab suci, kitab Allah, yang jangan sampai kita meremehkannya dan meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, saya punya anak laki-laki umur 9 tahun, dia sama sekali gak nurut sama kedua orang tuanya. Dia selalu membantah jika disuruh apa saja. Yang dinomor satukan nonton TV dan ngeluyur. Ini membuat saya jengkel dan memarahi dia, tapi dia tetap enggak menggubrisnya kata-kata saya. Bagaimana cara menghadapi anak seperti dia? Terima kasih atas jawabannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda dan semuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi mengenai anak yang seperti ini ya, anak yang bandel ya, maunya nonton TV, ngeluyur dan yang lainnya. Ini dicari sebabnya dulu, dicari sebabnya, sebabnya apa kira-kira? Biasanya sebab yang paling tampak karena perhatian orang tua kepada dia itu kurang. Pendekatan orang tua kepada dia kurang. Pembicaraan orang tua dengan dia kurang. Biasanya sebabnya itu. Sehingga anak lebih senang dengan yang lainnya daripada orang tuanya. Gak mau nuruti orang tuanya karena kurang. Coba kalau Anda sering bicara dengan anak, ketika anak bicara Anda dengarkan. Kemudian juga suatu ketika memberi hadiah, atau anak diajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Tamasya, ke kebun binatang ya. Kemana saja? Jalan-jalan ke tempatnya bermain anak-anak. Kemudian juga ya itu, insya Allah nanti anak dekat dengan orang tua, dekat dengan orang tua, senang dengan orang tua. Kalau diajak ngomong, mendengarkan. Jadi biasanya anak-anak model gini biasanya karena perhatian orang tua itu kurang, sehingga dia mencari perhatian di tempat yang lainnya. Jadi mari kita para orang tua mengoreksi, mungkin saya jauh dengan anak saya kurang bicara dengan anak saya, nggak pernah bicara, kasih sayang saya kurang, saya tidak pernah memberikan hadiah kepada dia, saya tidak pernah ngajak dia jalan-jalan. Saya tidak pernah ngajak dia misalnya ke warung, ke restoran, makan-makan di sana. Itu perlu. Sehingga anak itu senang, senang sekali. Suatu ketika diajak kemana, ke supermarket, silakan kamu minta apa. Sehingga anak senang. Senang, dekat dengan orang tua. Nah nanti orang tuanya kalau berbicara, anak mendengarkan. Nah itu perlu ya, perlu. Jadi harus ada mukaddimah-mukaddimahnya dulu. Sebelum kita mengutarakan maksud kita, ngambil hatinya dulu, yang pandai mengambil hati anak-anaknya seperti itu. Insya Allah anak-anak itu mau. Kalau kita juga mau sabar ya ngalah. Jadi kita para orang tua kita ngalah, kita turun level ke levelnya anak-anak sehingga nyambung ketika berbicara dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, bagaimana memakai jilbab yang syar'i? Karena sekarang model busana muslim dan jilbab bagus-bagus, tetapi pendek sehingga masih kelihatan dadanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi mengenai jilbab, silakan Anda buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat nomor 59. Qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Itu tentang jilbab. Jadi jilbab itu menjulur ke seluruh tubuh ya, tidak ketat, tidak tipis, tidak mini. Itu jilbab yang syar'i. Jadi tidak boleh kalau jilbabnya itu ketat, tidak boleh. Kemudian kalau kelihatan dadanya ya tidak boleh, harus tertutup semuanya. Seluruh tubuhnya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Dan telapak tangan itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib ditutup, mereka juga punya dalil, silakan. Ada yang mengatakan tidak wajib tapi afdol dan sunnah, mereka juga punya dalil, silakan. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah tentang jilbab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada semuanya untuk memakai jilbab. Untuk Assalamualaikum Ustaz, saya telah berjilbab dan meninggalkan celana. Tapi suami saya kadang bilang gak boys, terlebih setelah berkumpul dengan keluarganya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau adalah seorang istri yang dulu pakai celana, sekarang sudah meninggalkan celana dan pakai jilbab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan anda istiqomah terus, dan mudah-mudahan anda nanti di surga kumpul dengan Sayyidah Fatimah, kumpul dengan Sayyidah Khadijah, dan kumpul dengan wanita-wanita mulia lainnya. Tapi bagaimana, suami saya kadang bilang saya tidak boys. Demikian pula keluarga suami saya bilang saya tidak boys. Tidak apa-apa dibilang tidak boys oleh manusia. Anda sabar, istiqomah. Tapi kalau di rumah dengan suami, usahakan yang boys, semboys-boysnya. Itu. Kalau di luar rumah pakai jilbab tertutup, nah, seperti itu. Kalau di luar rumah yang boys. Jadi boysnya di dalam rumah. Jadi boysnya itu di dalam rumah. Seperti itu. Seperti wanita-wanita yang ada di negara Arab sana, di Arab Saudi ya, itu kalau keluar rumah pakai jilbab, pakai cadar, semua tertutup. Tapi kalau di luar rumah, insya Allah artis Indonesia itu kalah ya. Kalau di dalam rumah maksudnya, bukan di luar rumah, kalau di dalam rumah maksudnya. Kalau di dalam rumah, insya Allah artis Indonesia itu kalah. Dalam rumah, yang seksi, yang tampil, yang menyenangkan, tidak apa-apa, halalan toiban itu membahagiakan suami. Anda bilang, wahai suamiku, tubuhku untukmu. Aku tidak memberikan tubuhku untuk siapapun. Aku tidak membolehkan orang lain melihat tubuhku kecuali engkau. Silakan engkau nikmati tubuhku. Begitu. Jadi Anda dicela orang, tidak apa-apa. Sabar, memang mengamalkan agama butuh sabar. Tapi sekali lagi kalau di rumah, yang boys. Di depannya suami, yang boys. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan Anda untuk boys kalau di rumah. Dan kalau di luar rumah pakai jilbab yang syar'i. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustaz yang dimuliakan Allah. Saya sebagai anak yang tak pernah dididik bapak mulai kecil dan diasuh nenek karena bapak sakit gangguan ingatan. Tapi sekarang beliau sudah sembuh. Tapi kenapa setiap saya berkunjung menjenguk beliau kayaknya enggak mau atau malu. Saya sekarang sudah beristri. Apa kewajiban saya untuk beliau? Dari Ahmad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Jadi beliau enggak pernah dididik agama ya oleh ayahnya. Karena beliau dididik oleh neneknya. Karena ayahnya sakit ingatan. Dan sekarang sudah sembuh. Kemudian kalau menjenguk beliau malu. Ya enggak usah malu ya, jangan malu. Jadi bagaimanapun juga orang tua Anda tetap orang tua Anda, ayah Anda tetap ayah Anda, walaupun dia dulu mungkin sakit ingatan, dia tetap ayah Anda, berbaktilah kepada dia ya, yang menyenangkan hatinya. Kemudian Anda patuh kepada omongannya dia selama tidak disuruh maksiat, berbakti, enggak usah malu. Tidak usah malu ngakui orang tua. Walaupun sudah punya istri, tetap orang tua kalau dia butuh bantuan, bantu dia. Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu milik ayahmu, milik orang tuamu. Jadi berbaktilah kepada orang tuamu, doakan, dan insya Allah kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, kalau saya dengarkan pengajian dan saya terapkan kehidupan sehari-hari menurut Quran, rasanya tenang rumah tangga saya meskipun sederhana. Apa ini yang namanya surga dunia? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya, ini namanya surga dunia. Inilah namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi walaupun sederhana, tapi kita menerapkan kehidupan yang Islami, yang Qur'ani, dan kita mendapatkan kehidupan yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang namanya surga dunia. Betul-betul sekali. Apalah artinya harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, kalau kita melanggar dari aturan Quran. Kalau hidupnya enggak ada ketenangan. Ya. Yang dicari itu kan bahagia. Yang dicari itu kan yang tenang, yang sakinah. Dan itu ada dalam hati. Dan kita akan mendapatkannya kalau kita mengikuti aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan Anda dan kita semua istiqomah dengan ajaran Quran, ajaran Sunnah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah, bagaimana jika seorang anak yang tidak dipercaya ayah dan ibunya karena satu kesalahan, apa yang harus dilakukan anak tersebut agar orang tua percaya padanya? Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi anak ini pernah punya satu kesalahan, lalu orang tuanya enggak percaya lagi. Terus bagaimana supaya percaya lagi? Nah, sekarang Anda membangun kepercayaan itu lagi, dibangun kepercayaannya. Karena membangun kepercayaan itu butuh waktu ya. Kita aja kalau mau percaya kepada seseorang itu butuh kita bangun dulu kepercayaan itu. Membangun kepercayaan itu sulit, menghancurkan kepercayaan cukup satu detik hancur semuanya. Dan sekarang orang tua Anda kepercayaan lagi hancur kepada Anda. Anda harus membina lagi bagaimana supaya orang tuanya percaya lagi kepada Anda. Dibina pelan-pelan, dibangun pelan-pelan kepercayaannya. Sampai tumbuh lagi kepercayaan kepada Anda. Jadi dibangun lagi sekarang kepercayaannya ya. Sekali lagi, membangun kepercayaan itu sulit, butuh waktu. Merusak kepercayaan cukup satu detik rusak semuanya. Jadi sekarang timbulkan lagi kepercayaan kepada orang tua. Yakinkan mereka bahwa yang dulu itu benar-benar kesalahan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Mudah-mudahan Allah ngampuni. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua Anda percaya lagi kepada Anda. Kalau memang Anda benar-benar sudah taubat dan berusaha maksimal serta bisa dipercaya. Iya. Mantul. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, apakah saya termasuk wanita soleha? Saya ikhlas tidak bekerja demi rumah tangga dan alhamdulillah saya bersyukur menemukan RDI, jadi semakin bertambah iman. Wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Dan insyaallah Anda termasuk istri yang solehah ya. Anda rela mengorbankan pekerjaan demi untuk rumah tangga, demi untuk istri, demi untuk suami dan anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah benar-benar menjadikan Anda wanita yang soleha, mengumpulkan Anda dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Fatimah, dengan wanita-wanita mulia yang lainnya. Dan mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda istiqomah terus mendengarkan pengajian-pengajian, karena ini perlu untuk menambah iman, dan mudah-mudahan istiqomah sampai nanti insyaallah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya kira itu dulu cukup. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ihfad awladana min kulli su'in wa baliyah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, peliharalah mereka, lindungilah mereka dari semua yang membahayakan mereka, dari semua yang bermadarat kepada mereka. Jadikanlah anak-anak kami istiqomah ya Allah, menjalankan sunnahmu, menjalankan ajaranmu, menghidupkan sunnah nabimu ya Allah. Jadikan mereka berbakti kepada orang tuanya, menyambung silaturahim. Berikanlah kepada anak-anak kami ya Allah sehat walafiat, sejahtera, teguh istiqamah ya Allah. Kumpulkanlah kami semua ya Allah di dunia, di akhirat, di surgamu ya Allah. Kami semua mudah-mudahan masuk surga ya Allah, memandang wajahmu yang maha mulia dan mendapatkan ridhamu yang kau tidak akan pernah murka lagi selamanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.